Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar Radio Roja yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah, karena waktu yang terbatas, dan insyaAllah nanti kami mungkin tidak akan sampai jam 11, paling jam 11 kurang seperempat atau kurang 20, karena ada acara yang mendesak. Maka materi kita hari ini akan mengangkat tema bukan tentang fikih pendidikan anak, juga bukan tentang fikih doa dan zikir, akan tetapi sebuah materi ringan yang semoga bermanfaat buat kita semuanya, yang kami beri judul Segala Sesuatu Butuh Latihan. Segala sesuatu butuh napa? Latihan. Jamaah sekalian kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang juga semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Setiap penggal dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memberikan pelajaran yang berharga buat kita. Walaupun penggalan itu sebuah penggalan yang tidak lama, hanya sebentar. Akan tetapi, penggalan yang cuma sebentar itu, ketika kita ambil pelajarannya, kita akan bisa terapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akan membuahkan perilaku yang positif di dalam kehidupan kita secara dunia ini, dan akan kita bawa insyaAllah ketika kita nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara penggalan sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, ada sebagian dari kaum muslimin, dari golongan Ansar, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta harta. Minta harta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi mereka. Nabi sallallahu ada harta, entah itu harta rampasan perang atau harta dari yang beliau miliki. Yeah. Jadi Nabi SAW kedatangan sebagian kaum muslimin minta kepada Nabi SAW. Ada orang minta-minta sama Nabi SAW, maka dikasih oleh Nabi SAW. Setelah dikasih, diceritakan, ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ. Setelah dikasih oleh Nabi SAW, ternyata mereka minta lagi sama Nabi SAW. Yeah. Sudah dikasih, masih minta lagi. Kira-kira kalau panjenengan mengalami kondisi seperti itu gimana? Ada pengemis datang, sudah dikasih minta lagi. Dikasih enggak kira-kira? Jujur, dikasih enggak? Hah? Dikasih apa? Dikasih marah. Ya, sudah orang dikasih misalnya, dia minta kita kasih 5.000. Ya, kita kasih 5.000, ternyata minta lagi, kurang niki. Oh, kurang. Kurang apa? Lihat, nah, Nabi SAW sudah dikasih sama Nabi SAW, mereka datang lagi, minta lagi. Maka Nabi SAW pun fa'a'tahum hatta idza nafida ma indah. Jadi Nabi SAW ketika orang itu minta, dikasih lagi sama Nabi SAW sampai Nabi enggak punya apa-apa. Allahu Akbar. Itulah sifat kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi SAW enggak punya apa-apa lagi. Seluruh harta yang ada di tangan beliau habis. Beliau berikan kepada para sahabatnya. Ada yang minta, dikasih. Minta lagi, kasih lagi. Minta lagi, kasih lagi. Sampai tidak tersisa apa-apa di rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, tentunya perilaku seperti itu, minta, sudah dikasih, minta lagi, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak baik. Akan tetapi Nabi SAW tetap memberi mereka dalam rangka untuk mengambil hati orang-orang tersebut. Nabi SAW ingin melakukan pendekatan kepada orang-orang itu. Dan bisa jadi memang orang-orang tersebut orang-orang yang sangat butuh. Tidak cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Nabi SAW di awal ketika mereka meminta. Maka Nabi SAW pun memberi mereka lagi. Sampai mereka itu merasa puas dan Nabi SAW tidak punya apa-apa lagi di rumahnya. Akan tetapi, perilaku itu adalah perilaku yang tidak baik. Makanya Nabi kita Muhammad SAW tidak tinggal diam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin untuk memberi nasihat kepada orang-orang itu. Dan Nabi SAW sebelum menasihati, beliau memenuhi permintaan mereka. Dan tentunya kalau orang sudah dikasih, akan lebih mudah untuk menerima nasihat. Jadi Nabi SAW tidak dari awal menegur mereka. Tidak Nabi SAW mengatakan, jangan kalian minta-minta. Coba sini dengar, saya mau kasih nasihat kepada kalian. Biasanya orang yang seperti itu tidak akan mendengarkan nasihat. Akan tetapi Nabi SAW subhanallah, sebelum beliau menasihati orang-orang itu, beliau ambil hatinya terlebih dahulu. Jadi Nabi SAW berbuat baik kepada seseorang, kemudian Nabi SAW menjadikan perbuatan baik beliau kepada mereka sebagai sebuah jembatan. Sebagai sebuah jembatan untuk masuk ke dalam hati orang-orang tersebut. Jadi Nabi SAW memberi bantuan kepada mereka setelah dikasih. Dan Nabi SAW menangkap ada perilaku negatif di dalam diri mereka. Maka Nabi SAW pun tidak tinggal diam. Beliau SAW menyampaikan nasihat kepada mereka. Apa nasihatnya? Nabi SAW mengawali sabdanya. Kata beliau, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum." Ketahuilah wahai para sahabatku, harta apapun yang ada di tanganku, aku tidak akan pernah halangi kalian untuk mendapatkannya. Saya tidak akan pelit sama kalian. Kalau saya punya, saya kasih kalian. Jadi kalau sampai saya enggak ngasih kalian, itu artinya saya sudah enggak punya. Jadi selama saya masih punya, kata Nabi SAW, selama saya masih punya, saya tidak akan pelit dari kalian. Saya punya harta, kalian minta, saya akan berikan. Makanya, para pendengar, para pemirsa juga para hadirin sekalian yang kami hormati, Nabi SAW tidak pernah mengatakan tidak ketika dimintai sesuatu. Selama Nabi SAW masih bisa memberikan, Nabi tidak akan pernah menghalangi. Contoh, pada suatu hari, ada seorang datang kepada Nabi SAW membawa baju yang bagus sekali. Ya, jadi dia sahabat ini pengen memberi kepada Nabi SAW sesuatu yang indah. Maka entah dia yang jahit sendiri atau entah dia beli, yang penting itu baju bagus. Nah, ketika Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, sahabat itu datang, wahai Rasul, saya punya baju untukmu wahai Rasul. Ya, ini baju bagus, tolong engkau pakai. Akhirnya Nabi SAW pun mencoba baju itu dan memang Masya Allah bajunya bagus, kainnya bagus, jahitannya bagus. Ya. Artinya baju yang bukan baju murahan, ini baju mahal. Ketika Nabi SAW mencoba seperti itu, ternyata ada salah seorang sahabat yang hadir di situ berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, a'tini iyah." "Wahai Rasul, baju itu buat saya dong." Bayangkan. Ya, baru dipakai. Ya, baju baru. Ya. Dan itu baju yang tidak murah, mahal. Sahabat tersebut minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, a'tini iyah, wahai Rasul, berikanlah bajuku untukku, saya pengen pakai baju itu." Kira-kira kalau jenengan begitu kan gimana? Kasih enggak? Hah? Baju buat lebaran. Baju buat lebaran, baru beli baju itu. Tahu-tahu baru beli, baru dipakai sekali, malah belum buat ke Idul Fitri, sudah ada yang minta. Dikasih enggak? Rata-rata kita enggak ngasih. Tapi lihat Nabi SAW. Langsung oleh Nabi SAW dicopot itu baju, dikasihkan sama orang itu. Dikasihkan baju itu kepada orang tersebut. Jadi tidak merasa gimana-gimana. Cuman yang jengkel itu para sahabat yang lain. Yang mereka hadir di situ, mereka mengatakan, "Ma ahsanta. Inti itu enggak benar inti itu. Ya masa baju baru dipakai Nabi SAW, baru dicoba, udah inti minta. Inti itu gimana sih?" Sahabat tersebut mengatakan, "Ketahuilah bahwa aku minta baju ini, minta jubah ini kepada Nabi SAW bukan untuk aku pakai sekarang. Tapi aku mau persiapkan baju ini, jubah ini, kain ini, mau aku persiapkan nanti buat kain kafanku ketika aku meninggal dunia." Ya, ini dari sahabat yang minta tadi. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Selama dia punya, beliau akan berikan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Ketahuilah wahai para sahabatku, selama saya masih punya, saya tidak akan pernah pelit untuk memberikan apa yang saya punya kepada kalian. Akan tetapi, kata Nabi SAW, ini mulai Nabi memberikan nasihat. Nasihat ini nasihat yang perlu untuk kita cermati baik-baik. Kata Nabi SAW, "Waman yasta'fif yu'iffuhullah." Akan tetapi ketahuilah wahai para sahabatku, barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Jadi Nabi SAW ingin menasihati para sahabatnya, kalau kalian ingin menjadi manusia yang terhormat, jagalah kehormatan kalian. Ya. Segala sesuatu butuh latihan. Ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa kalau orang ingin menjadi orang yang terhormat, dia harus berusaha untuk menjaga kehormatannya. Dari apa? Dari segala sesuatu yang sifatnya negatif. Minta-minta. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya akan membuat harga diri dan kehormatan seseorang menjadi jatuh. Maka kalau kalian ingin menjadi manusia yang terhormat, kata Nabi SAW, jagalah kehormatan kalian. Yeah. Jadi Nabi SAW mengajari kita untuk menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Sesungguhnya seorang yang minta-minta, harga dirinya rendah. Yeah. Maka Nabi SAW menyampaikan nasihat yang pertama ini, kata Nabi SAW, "Waman yasta'fif yu'iffuhullah." Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, entah itu minta-minta, entah itu perbuatan yang jelek, maksiat, perbuatan dosa dan yang semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yastaghni yughnihillahu." Nasihat yang kedua, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan beri kecukupan kepada dia. Ini sesuatu yang namanya qana'ah. Qana'ah ini kenapa tau? Merasa cukup, nerimu. Ya. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya orang yang paling kaya adalah orang yang paling qanaah. Orang yang paling kaya adalah orang yang menjaga dirinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya kadang-kadang kita bisa temukan ada orang yang penghasilannya sehari cuma 20 ribu lebih kaya dibandingkan orang yang penghasilannya sehari 20 juta. Kok bisa? Penghasilannya sehari 20 ribu kok lebih kaya daripada yang sehari 20 juta. Kenapa? Karena yang 20 ribu ini dia merasa cukup. Sedangkan yang penghasilannya sehari 20 juta, dia senantiasa merasa kurang. Sehingga orang yang pertama adalah orang yang berkecukupan dan itulah orang kaya. Sedangkan orang yang kedua adalah orang yang senantiasa merasa kurang dan inilah orang miskin. Karena orang miskin adalah orang yang kekurangan. Nasihat yang kedua disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melatih dirinya untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Alhamdulillah, punya kendaraan, walaupun mungkin kendaraannya tidak sebaik, sebagus milik tetangga. Ketika panjenengan merasa cukup, maka panjenengan akan menjadi orang yang kaya. Dan orang-orang yang merasa cukup, hatinya akan nyaman. Tidak akan pernah merasa dia panas hatinya. Alhamdulillah panjenengan punya motor, tetangganya punya mobil, kita katakan alhamdulillah. Ya, sebagian orang enggak seperti itu. Punya motor, tetangganya beli mobil, hatinya nopo? Panas. Kenapa panas? Mendingan kita katakan alhamdulillah. Bisa? Bisa? Bisa numpang. Jadi kita bisa numpang mobilnya orang tanpa harus beli. Makanya pernah ada seorang ditanya, mobilnya berapa? Wah, ratusan mobil saya. Iya itu di pinggir jalan, tinggal bayar 2.000. Tinggal bayar 3.000 sampai kemana yang diinginkan. Jadi orang yang merasa cukup akan diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang keberapa? Nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهِ. Dan barang siapa melatih dirinya untuk bersabar, barang siapa melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah akan jadikan dia sebagai orang yang sabar. Ini yang saya katakan tadi di muka judulnya, segala sesuatu butuh latihan. Orang itu bisa sabar ketika dia melatih dirinya untuk sabar. Gak ada alasan, Ustadz, saya emang dari dulu sudah gawan bayi seperti ini, Ustadz, gak bisa sabar. Enggak. Nanti kalau gitu ada datang orang mengatakan, Ustadz, saya ini memang gawan bayi dari lahir sudah pelit, Ustadz. Nanti lama-lama, Ustadz, nanti saya gawan bayi memang nakal. Enggak bisa seperti itu. Ya kalau memang dia punya sifat yang jelek itu, manusia punya kewajiban untuk berusaha merubah diri. Makanya ibu-ibu yang kami hormati, ya, segala sesuatu butuh latihan. Perilaku misalnya, ibu nikah sama suami. Nun sewu mas, saya ini enggak pintar masak. Terus, kalau enggak pintar masak gimana? Yang betul apa, Bu? Latihan. Suaminya juga seperti itu. Nun sewu dek, saya ini emosian loh, hati-hati. Loh, jenengan emosian. Makanya latihan menjaga emosi, menahan emosi. Jadi perilaku yang baik di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah merupakan sesuatu yang bisa diusahakan. Sesuatu yang perlu untuk dilatih. Sebagaimana orang punya ilmu itu harus mencari. Innamal ilmu bita'allum, kata Nabi SAW. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar mencari ilmu tersebut. Jadi orang bisa sabar manakala dia latihan untuk bersabar. Orang bisa menahan emosi ketika dia latihan untuk emosi. Orang bisa ikhlas ketika dia melatih dirinya untuk ikhlas. Ustaz, gimana latihannya Ustaz? Per hari. Misalnya hari ini panjenengan punya sifat emosian, hari ini marah 5 kali. Setiap hari marahnya 5 kali. Coba dikurangi. Kurangi hari ini akan marah ditahan. Alhamdulillah, lumayan. Satu bulan berkurang satu hari jadi 4 kali marahnya. Lumayan. Ya. Jadi harus ada seperti itu. Masa kita dari dulu sampai sekarang punya sifat pelit, gak berubah-berubah. Bukannya berubah, semakin tua malah semakin pelit. Tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi. Nah, menjadi pelitnya. Ya. Jangan seperti itu. Kita ini sudah ngaji, kita ini sudah belajar. Setelah kita mendapatkan ilmu, berusaha untuk kita praktekkan. Entah itu tentang kesabaran, ya. Entah itu sifat-sifat yang lainnya, suka membantu orang lain, ya. Makanya inilah nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup nasihatnya, "Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u min as-sabri." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada karunia yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya dibandingkan ketika hamba itu memiliki sifat sabar. Masya Allah. Berarti sabar itu karunia yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan tidak ada karunia yang lebih besar dibandingkan karunia yang namanya sifat apa? Sabar. Sabar untuk apa? 3 hal. Yang pertama, sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar untuk meninggalkan apa? Maksiat. Yang kedua, sabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. 3 sabar yang perlu kita latih di dalam diri kita. Meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Ya. Ya, laki-laki ada cewek cakep lewat. Ya. Setan akan membisikkan eman-eman. Eman-eman mumpung liwat. Butuh kesabaran untuk menundukkan pandangan mata kita dari maksiat. Kemudian ini yang pertama, sabar dari melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, ya, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu membutuhkan kesabaran. Salat subuh, subuh-subuh, pagi-pagi, dingin-dingin, ya. Ketika akan berangkat, air terasa sangat dingin, udara juga terasa dingin, kasur semakin empuk, selimut semakin hangat. Butuh kesabaran. Ketika menjalankan ketaatan kita butuh sabar. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Ya, musibah kehilangan sesuatu, entah itu harta, entah itu orang yang kita cintai, atau musibah kita jatuh dan seterusnya. Pendek kata, kesabaran adalah merupakan kenikmatan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 nasihat yang sangat penting. Yang pertama adalah kita, kata Nabi, "Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah." Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, "Man yastaghni yughnihi Allah." Barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup, maka Allah akan berikan kepadanya kecukupan. Dan yang ketiga, "Waman yasbir yusabbirhu Allah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, niscaya Allah akan jadikan dia sebagai orang yang sabar. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini kepada para pendengar, para hadirin, hadirat yang kami hormati. Mohon maaf, mungkin cukup sampai di sini pengajian kita hari ini. Dan insya Allah pada minggu yang akan datang, seandainya tidak ada halangan, kita akan kembali menghadiri atau belajar ilmu agama lagi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Karena saya akan ada acara lagi setelah ini, maka mohon maaf pertanyaan untuk sementara kita tiadakan. Dan mohon maaf ibu-ibu yang mungkin sudah jauh-jauh sampai di sini, bapak-bapak atau para pendengar, para pemirsa, cuma sampai di sini pengajian kita dan tidak lama. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, yang sedikit ini bisa mendatangkan berkah buat kita semuanya. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.